السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كن وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أحبتي وأخواتي في الله حفظكم الله. Puji dan syukur kita panjatkan kepada pemilik tunggal segala sanjungan dan pujian. Dialah Allahu Azza wa Jalla. Karena segala yang terkait dengan hidup ini, Dia Allahu Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya, yang menutupi segala hajat, yang memenuhi segala kebutuhan, dan tidak ada satu pun dari hajat dan kebutuhan yang ditahan oleh Allah Azza wa Jalla. Kedua, salawat dan salam tentunya kita tidak melupakan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, siapa saja yang membacakan atasku satu salawat maka Allah Azza wa Jalla akan bersolawat atasnya 10 kali. Ahibbati wa akhwati fillah hafizakumullah. Alhamdulillah, dari sekian ragam nikmat Allah Azza wa Jalla yang kita telah dapatkan dan yang kita telah peroleh adalah nikmat iman dan nikmat al-Islam, nikmat at-tamassuk, berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tentu bagi orang yang beriman akan mengatakan sekaligus meyakini bahwa nikmat iman dan nikmat Islam nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sebagai nikmat di dalam hidup yang paling besar, yang paling mahal, yang paling bernilai, yang paling berharga. Karena nikmat ini tidak hanya terkait kemuliaan hidup dia di dunia sebagai negeri ujian dan cobaan, tetapi akan berlanjut dan berlangsung menuju kebahagiaan yang hakiki dan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan nikmat al-iman dan nikmat al-islam, nikmat berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ini menjadi pijakan seorang yang telah mendapatkan taufik dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan segala bentuk aktivitas di negeri ujian ini. Orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan terus berupaya dan berusaha untuk mengokohkan pondasi hidupnya, membangun pondasi hidupnya, serta berupaya untuk menjaga dan melindungi. Jangan sampai pondasi hidup yang akan membahagiakan dia dalam kehidupan dunia dan akhirat ini ternodai, terkotori, bahkan terkikis sedikit demi sedikit. Orang yang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengerti hakikat kehidupan di dunia ini. Dia tahu adalah kehidupan yang bersifat sementara. Dia tahu bahwa dunia ini akan berakhir. Sebagaimana manusia yang hidup dan makhluk yang hidup di atasnya punya akhiran sebagaimana mereka berpermulaan. Orang yang beriman yang hidup di atas pondasi yang kokoh tadi lah yang mengetahui semua apa yang ada di atas dunia ini dari berbagai kenikmatan duniawi yang diberikan tidak lebih dari sebuah titipan dari Allah Azza wa Jal yang suatu saat dan suatu ketika bila sang penitip itu mengambil titipannya, kita tidak punya hak untuk kemudian mengatakan jangan. Kita tidak punya hak untuk kemudian menolak. Sekaligus kita tidak punya kemampuan untuk kemudian melindungi apa yang telah diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang berimanlah yang telah memondasi hidupnya di atas akidah yang sahihah, iman yang kokoh, berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, menyadari bahwa segala yang terkait dalam hidup ini dia Allah Azza wa Jalla yang mengaturnya. Dia Allah Azza wa Jalla yang berkehendak padanya. Dia Allah Azza wa Jalla yang akan berbuat sesuai dengan kemauan dan keinginannya. Bila dia Allah Azza wa Jalla ingin berbuat sesuatu, maka tidak ada kekuatan yang akan bisa membendung keinginan dan kemauan Allah Azza wa Jalla. tidak ada masyiah, kehendak, iradah dari makhluk ini yang akan bisa menukar dan mengganti kehendak Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, termasuk dari wasiat Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu terhadap putranya, di saat sang putra melihat bahwa sang bapak ada tanda-tanda kemudian untuk berpisah dari dunia ini, sang anak yang soleh tidak kemudian menyia-nyiakan kesempatan dan peluang untuk mencari sebuah wejangan dan nasihat, pesan di dalam hidup, wasiat yang agung dan mulia dari seorang bapak. Bapak pun kemudian memberikan nasihat yang sangat ampuh di dalam hidup, yang dengannya akan bisa menjadi pijakan ketenangan dan ketenteraman segala apapun yang menimpa hidup, beragam apapun yang akan mengenai kebahagiaan, beragam kesengsaraan, kerugian, akan menjadi pijakan wasiat tersebut. Engkau tampil orang yang berani untuk menghadapi risiko hidup, menghadapi berbagai macam kemungkinan yang tidak pernah engkau duga dan inginkan di perjalanan hidup. Wasiat itu adalah singkat sekali. Ya bunai, wahai anakku, innaka lan tajida ta'mal imani. Wahai anakku, engkau tidak pernah akan merasakan lezatnya iman, enaknya dalam beriman. Engkau tidak pernah akan merasakan sampai engkau hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Wahai anakku, kata Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, engkau tidak pernah akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman, sehingga engkau berpengetahuan, sehingga engkau mengetahui dan mengilmui bahwa apa yang telah tertulis dan tercatat untuk menimpa engkau tidak akan pernah tersalah. Wa ma akhta'ak, dan apa yang telah tersurat salah dan tidak mungkin menimpa engkau tidak pernah akan terjadi menimpa engkau. Kata Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, itulah yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibati wa akhwati fillah hafizakumullah. Wasiat yang agung dan mulia yang dinukil oleh seorang sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu sebagai pesan terakhir buat anaknya di dalam hidup ini. Tentunya harapan agar anaknya itu memiliki kelurusan di dalam hidup, keberanian dan ketabahan untuk menghadapi segala risiko di dalam hidup. Bahwa apa yang Allah telah tulis, apa yang Allah telah tentukan, apa yang Allah telah pastikan untuk menimpa tidak pernah akan tersalah. Dan apa yang itu akan menjadi sebuah kesalahan dalam catatan tidak akan menimpa engkau, dalam suratan tidak akan mengenai engkau, maka tidak pernah akan menimpa dan mengenai engkau. Allahu Akbar. Berpijak dari wasiat yang agung dan mulia ini, tentunya kita sadar bahwa di negeri ujian yang kita ada padanya sekarang ini, tidak pernah hidup itu akan lepas dari dua hal. Pertama, warna hidup yang menyenangkan dan menggembirakan. Kedua, warna hidup yang menyedihkan dan juga yang menyusahkan. Sekali lagi, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan hal ini, bahwa termasuk dari ragam ujian hidup di dunia itu adalah al-khair wa syar, kebaikan dan juga kejelekan. Di sisi lain, Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menyebutkan bahwa yang paling beruntung dan yang paling terbanyak untuk mengais dan mendulang laba hidup, menjadi orang yang paling berbahagia hidupnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan mereka orang-orang yang punya iman di dalam hidupnya. Iman kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, walaysa dhalika illa lil mu'min. Sungguh amat sangat mengherankan urusan orang-orang yang beriman itu. Semua urusannya itu adalah baik dan tidak akan diperoleh hal itu kecuali oleh orang-orang yang beriman. Apabila Allah Azza wa Jalla asabathu dharra sabara fakana khairan lah, maka di saat dia ditimpa oleh sesuatu yang membahayakan dia, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan bila menimpanya sarra syakar, dia menjadi orang yang pandai bersyukur dan berterima kasih, maka itu adalah kebaikan baginya. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungguh, orang yang hidup, yang telah memondasi hidupnya dengan iman, lalu kemudian mendapatkan taufik mewujudkan imannya itu sesuai dengan keimanan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, maka dialah orang yang paling berbahagia dengan kebahagiaan yang dia dapatkan. Dan dia pula yang akan menjadi orang yang paling berbahagia di saat kemudian musibah datang menimpa. Hidayah di dalam hatinya, di saat dia tahu dan kenali musibah itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian muncul pada dirinya keridhaan untuk kemudian menerima ketentuan dan keputusan Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan anugerah besar terhadap orang yang membangun hidupnya itu di atas iman, berjalan dengan kebaikan dalam kebaikan di atas iman, diuji dengan kejelekan di atas iman, dengan sesuatu yang menyengsarakan hidupnya di atas iman. Yahdi qalbahu, Allah Azza wa Jalla akan memberikan hidayah di dalam hatinya. Bisakah dihargakan hidayah dengan harga nilai dunia? Jawabannya tidak mungkin. dan tidak akan ada harta untuk kemudian bisa menukar hidayah di dalam kalbu, di dalam hati. Ma'asyir ahibbati wa akhwati fillah hafizakumullah. Demikianlah sesungguhnya keistimewaan hidup orang-orang yang beriman, yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan imannya ini dia menata hidupnya. Dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dia mencoba untuk melangkah di dalam hidupnya. Karena dia faham, hidup ini tidak dalam satu warna. Sampai Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa kehidupan dunia ini bagikan air yang setiap saat berubah, yang tidak akan pernah berada dalam satu kondisi dan satu warna. Dia akan terus berubah dan berubah. Maka disinilah letak saya mengajak segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, sebuah anugerah besar dari Allah Azza wa Jalla, yaitu kita menghadapi ujiannya di atas manhaj yang sahih, di atas manhaj yang lurus. Kita menghadapi ujian dan cobaannya di atas akidah yang benar. Kita menghadapi ujian dan cobaannya di atas ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bagi kita, bukankah ini adalah kebaikan di atas kebaikan? Bukankah ini adalah kemuliaan di atas kemuliaan? Bukankah ini adalah nikmat di atas nikmat? Bukankah kemudian Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ternyata ujian dan cobaan serta beragam musibah itu akan bisa menjadi harga dari surga Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla yaqul, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazzulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka dan menduga kalian itu akan masuk ke dalam surga sementara belum diujikan kepada kalian ujian-ujian yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Ditimpa oleh beragam-ragam bentuk penyakit, ditimpa oleh beragam macam bentuk dharra, malapetaka di dalam hidup. Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu, berikut kegoncangan di dalam hidup. Apa kalian menyangka dan menduga bahwa kalian akan masuk ke dalam surga sementara belum diujikan dan ditimpakan kepada kalian ujian dan cobaan yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Menimpa mereka beragam bentuk penyakit, menimpa mereka beragam macam bentuk musibah dan bala, bahkan kegoncangan di medan laga dan medan tempur. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang beriman menyertai beliau mengatakan, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla? Kata ulama tafsir, ucapan ini keluar, ucapan ini keluar bukan karena ragunya mereka terhadap pertolongan Allah, tetapi karena kegentingan dan kengerian hidup yang mereka alami. Maka barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla zat yang maha rahman dan maha rahim, tidak akan membiarkan hambanya yang beriman lepas dari bantuan dan pertolongannya. Cukuplah bantuan dan pertolongan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla di saat musibah itu datang. Dia tahu kalau musibah itu datangnya dari Allah. Ini adalah sebuah pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Dia tahu kalau mungkin dia banyak melakukan kesalahan, lupa dari Allah, dia ingat kepada Allah. Dia beristighfar kepada Allah. Lalu kemudian dia lapang dadanya menerima ketentuan dan keputusan Allah Azza wa Jalla. Bukankah ini adalah sebuah pertolongan bagi engkau? Sementara di sana ada orang yang hidup dengan penuh kenikmatan, tetapi banyak terlalaikan dari Allah Azza wa Jal. Jarang untuk kemudian mengucapkan istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Jarang kemudian mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa orang yang beriman dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, Allah Azza wa Jalla tidak akan melupakan dia. Barakallahu fikum. Ternyata dari perkara yang akan menggampangkan dan memudahkan jalan menuju surga adalah ujian dan cobaan yang diderita. Saya tutup dengan hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menawarkan sebuah ilmu kepada Atha ibn Abi Rabah. Kata Abdullah ibnu Abbas, "Maukah aku tunjukkan kepada engkau seseorang yang menjadi penduduk surga?" Atha bin Abi Rabah mengatakan iya. Lalu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Hadhil mar'atus sauda." Ini wanita yang berkulit hitam. Wanita yang berkulit hitam ini, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakashafu." Ya Rasulullah, saya ini ditimpa oleh penyakit ayan, epilepsi, dan sering terbuka aurat. Ud'ullaha ayyashfiyani. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menyembuhkan aku. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian langsung menengadahkan tangannya memintakan kesembuhan, namun beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menawarkan sebuah harga hidup yang mahal kepada wanita tersebut. In sabarti, kalau engkau bersabar, falakil jannah, bagi engkau adalah surga. Wa illa, kalau tidak, maka aku akan mendoakan kesembuhan buat engkau. Wanita yang berkulit hitam ini tidak kemudian diam dari pertanyaan, tawaran dengan harga yang sangat-sangat mahal beban penyakit yang sedang dideritanya. Jikalau engkau bersabar, untuk menanggung beban derita ini. Jikalau engkau bersabar, bagi engkau adalah surga. Ternyata wanita ini punya cita-cita yang agung dan mulia. Wanita ini punya cita-cita yang tinggi. Jawabannya, asbiru ya Rasulullah. Saya akan bersabar ya Rasulullah. Asbiru ya Rasulullah. Aku akan bersabar ya Rasulullah. Lebih memilih menanggung beban derita, tetapi harganya adalah surga. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi dia minta untuk tidak terbuka auratnya ketika penyakit itu datang. Rasulullah alaihi salatu wassalam mendoakannya. Hadis ini memberikan sebuah arti dan makna di dalam hidup. Bahwa ternyata bergantinya musibah menyusul musibah berikutnya akan bisa menjadi pelicin, akan bisa menjadi penggampang dan pemudah untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Selama kita tepat di dalam memposisikan diri di hadapan musibah, lapang dada menerimanya, bersabar, mengetahui kalau ini adalah ketentuan dan keputusan takdir yang tidak mungkin akan tersalah. Lalu dia memanfaatkan musibah ini menjadi jalan kemudahan menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah nasihat buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku dan saudariku yang sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang sedang kita dapatkan di dalam hidup ini menjadi ladang untuk akhirat kita, menjadi pemudah perjalanan kita menuju Allah Azza wa Jalla dan surganya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf pula atas segala keterlambatan, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab tadzakur wa tanasuh, saling ingat mengingatkan dan saling nasihat menasihati ini terlaksana dan terwujud. Dan tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan buat semuanya kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.